Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Wala haula wala quwata illa billah. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Allahumma arinal haqqo haqqan warzuqna tiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada pagi hari ini Allah masih berikan kepada kita kesehatan dan kesempatan sehingga kita masih bisa melanjutkan pertemuan dan pembahasan kita dalam kajian fikih muamalah bersama kitab Syarah Mumti ala Zadil Mustaqni yang ditulis oleh Syekh Ibn Utsaimin rahimahullah. Dan kita sekarang masuk di pembahasan tentang apa hukum menjual barang milik orang lain. Nah, ini sebenarnya adalah lanjutan dari pembahasan kita sebelumnya terkait dengan salah satu syarat sah jual beli, yaitu objek yang kita jual, yang kita perdagangkan itu merupakan barang yang kita miliki. Maka di sini adalah penjelasan tentang rincian mengenai penjualan barang yang itu bukan milik kita. Di sini beliau mengatakan, ya, penulis Zadul Mustaqni-nya, fa'in ba'a, barang siapa menjual mulka ghairihi, harta orang lain, maka hukumnya lam yasih, tidak sah transaksinya. Artinya kalau tidak sah itu berarti tidak terjadi perpindahan kepemilikan. Barang masih tetap berada di milik pembeli dan uang tetap, barang tetap di penjual dan uang tetap di pembeli. Kenapa tidak sah? Karena kata beliau, lifawati syarti wa huwa al-milk. Jadi hilang kepemilikan itu atau hilang syarat, yaitu syarat kepemilikan. Kalau kita bukan pemilik maka kita tidak berhak untuk menjual. Nah, di sini beliau langsung membawakan contoh kasus. Bagaimana kalau seandainya ada seorang ayah atau seorang anak? Jadi di sini ada dua kasus. Apa hukumnya kalau seorang ayah mengambil barang anaknya kemudian dia jual tanpa seizin, atau si anak ada barang di rumah itu punya orang tuanya kemudian dia jual, maka juga hukumnya sama, lam yasih, tetap tidak sah. Jadi hati-hati ya, sebagai anak atau mungkin kita sebagai orang tua, ini perlu diperhatikan poin ini. Sebentar ya, kita ini tadi halaman 130. Baik. Kalau seorang anak menjual milik orang tua atau orang tua menjual milik anak, maka hukumnya sama, tidak sah juga. Lalu mungkin ada yang bertanya, kata beliau, bukankah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam itu sudah bersabda ketika itu mengatakan bahwa anta wa maluka li abika. Jadi memang ada statement dari Rasul bahwa kamu dan hartamu itu milik ayahmu. Sehingga berarti kan otomatis di situ ayah juga memiliki harta si anak. Maka jawabannya iya, emang benar hadisnya seperti itu. Akan tetapi satu poin yang perlu diperhatikan, di situ ada tahapan ketika seorang bapak, seorang ayah ingin menjual milik anaknya, ada proses yang dia harus lakukan adalah yatamallak. Dia ubah itu dulu jadi milik dia. Jadi misalkan apa? Gelas gitu ya. Ini ada gelas, ini milik anak. Terus dia bilang atau dia niatkan ini berubah atau ini saya ambil, ini jadi milik saya. Artinya dia ubah status kepemilikan menjadi milik dia. Baru setelah itu proses berikutnya adalah dia jual. Karena kalau dia tidak ada niat atau kalau dia lewati proses satu, ubah itu jadi milik dia, maka itu artinya barang masih milik anaknya dan kita katakan tidak sah. Tapi kalau dia sudah ubah itu jadi milik dia terlebih dahulu, maka dia mau jual kemudian itu diperbolehkan. Ini karena memang ada hadis khusus ya untuk para bapak atau para orang tua. Kalau tidak diubah seperti itu maka berarti harta masih milik anak. Kemudian masih bicara tentang transaksi terhadap harta orang lain. Wujudnya sekarang contoh kasusnya. Jadi yang pertama tadi adalah kasus ketika bapak atau anak menjual harta mereka. Sekarang kasusnya adalah ketika seseorang ishtaro bi'aini malihi. menggunakan uang orang lain, harta orang lain untuk membeli sesuatu. Berarti di sini dia tidak menjual, cuman uang dipakai untuk membeli. Tanpa izin, hukumnya tidak sah. Nah, ini kata dari penulis Zadul Mustaqni. Apa contohnya? Contohnya begini. Insanun a'taka darahim. Si A ngasih ke B. Jadi Ahmad bilang ke B, B, ini ada uang 100 ribu. Kemudian kamu ambil uangnya dan tolong ya antarkan ke fulan. Jadi si A bilang ini ada uang 100 ribu, saya nitip ya. Minta tolong nanti diantarkan ke si Budi. Berarti sekarang status teman kita itu sebagai amin. Sebagai orang yang diutus. Si B tadi orang yang diutus. Nah ternyata pas lagi di jalan, dia ngelewati ada pasar. Atau mungkin ada orang jualan sesuatu. Nah dia gunakan uang tadi untuk membeli. Jadi maksud dari ainul mal, jadi di sini kan tadi ada kata-kata ainul mal. Itu adalah harta atau uang yang dititipin oleh si A tadi. Maksudnya kalau uang 100 ribu itu kan biasanya ada nomor seri ya. Setiap uang itu ada nomor seri. Nah, uang dengan nomor seri yang dikasih oleh si A tadi, itu yang kemudian dipakai oleh si B. Nah, padahal kan itu tadi uang harusnya dikasih ke si C. Kemudian si B bilang ke pembeli, Pak, saya beli ya, misalkan apa, minuman, atau saya beli ya, es buah ini, atau yang lain. Kalau di sini beliau ngasih contoh adalah pakaian. Kemudian kita beli pakai uangnya si A. Karena mungkin di dompet kita tidak ada uang cash, kita belum ketemu ATM, dan kita haus. Kita belilah pakai uang si A tadi. Maka kata beliau, menurut pendapat penulis, transaksi kita tidak sah. Fal baiklah ya sih. Apa alasannya kok tidak sah? Karena kita pakai uang milik A yang dititipkan ke kita. Nah itu kata penulis, statusnya sama seperti kayak kita menjual barang milik A. Jadi misalkan A punya laptop, A punya handphone, lalu kemudian handphonenya kita jual, hukumnya tidak sah. Nah sama ketika A titip uang 100 ribu tadi, seharusnya kita antar ke si C, tapi kita tidak antar. Berarti kita sama seperti menjual uang dia tadi itu dan menukarnya. Ini alasannya. Nah di sini Syekh Utsaimin rahimahullah memberikan permisalan seperti misalkan ada buku. Buku milik A kita ambil dan kemudian kita jual. Hukumnya tidak boleh. Sehingga kalau begitu ketika si A titip uang dan uangnya kita pakai untuk belanja, beli apapun itu, maka sama. Tidak sah transaksinya. Ini adalah zohir gitu ya. Ini adalah teks dari pernyataan penulis Zadul Mustaqni. Jadi Syekh Utsaimin belum mengomentari, belum memberikan tanggapan beliau, tapi beliau hanya sekedar menjabarkan. Walaupun mungkin nanti di dalam kasus itu ada maslahat, menurut penulis tetap tidak sah. Ya. Sekalipun misalkan gitu ya, secara zohir dari penulis tadi itu tetap tidak sah walaupun nanti misalkan si A mengizinkan gitu. Jadi ketika si B konfirmasi, si B bilang ke A, A tadi pas di jalan saya belum ketemu ATM, saya tidak punya uang cash, akhirnya saya pakai dulu uang kamu untuk beli minuman. Saya ganti uangnya dan saya berikan ke si C. Tetap tidak sah menurut penulis karena tadi kita tanpa izin menggunakan uang si A. Nah, barulah kemudian Syekh Utsaimin rahimahullah mengomentari gitu ya. Yang lebih tepat hukumnya adalah boleh. Selama si pemilik tadi mengizinkan. Apa dalilnya? Dalilnya adalah ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam menunjuk Urwah ibn Ja'ad. Ini kisahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam juga kasih uang sebenarnya. Kasih uang kepada Urwah untuk membelikan kambing. Jadi dikasih uangnya 1 dinar, kemudian disuruh beli kambing. Nah ternyata apa yang dilakukan oleh Urwah? Urwah justru membeli 2 kambing. Padahal pesan dari Rasul ini 1 dinar, kamu beliin kambing. Dia malah belinya 2, bukan 1. Setelah itu, salah satu kambing dijual dan dapat 1 dinar lagi. Padahal tadi pesan awalnya, dia hanya disuruh beli 1 kambing. Lalu dia beli 2, maka ini kan mengandung maslahat. Harusnya satu kambing satu dinar, tapi dia bisa beli dua kambing harga satu dinar. Dan inilah yang terjadi ketika dia kembali ke Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dia bisa bawa uang satu dinar dan kemudian dia bisa bawa satu ekor kambing. Maka Rasul tidak marah. Rasul justru mendoakan kebaikan. Dan ini adalah tanda bahwa Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam setuju dengan perbuatannya sahabat tadi. Allahumma barik lahu fi bai'ihi. Kata Rasul, ya Allah berkahi dia dalam transaksinya, dalam jual belinya. Sehingga yang terjadi berkat doa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, setiap kali si Urwah tadi bertransaksi, dia pasti untung karena mendapatkan berkah dari doa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini kan agak sedikit bertentangan ya dengan statement ataupun pernyataan penulis tadi. Karena kalau menurut penulis ini tidak sah. Kenapa tidak sah? Si Urwah tidak mengikuti instruksi dan si Urwah juga ketika melakukan transaksi tidak izin dulu sama Nabi. Dan dia pakai uang yang dititipin Nabi tadi untuk beli sesuatu yang lain. Dua kambing. Namun, kata Syekh Utsaimin rahimahullah, ini tidak mengapa sebenarnya. Dan hukumnya tetap sah. Dengan catatan ya. Nah, catatan ini yang kita perlu perhatikan. Iza ajazahu al-malik. Kalau si pemilik uang itu mengizinkan. Jadi untuk kasus kita tadi ketika kita beli es atau beli air minum pakai uang si A. Dan kemudian si A keberatan. Saya tidak izin, saya tidak rela kalau uang dengan nomor seri yang saya kasih ke kamu tadi, kamu pakai untuk beli es. Harusnya uang dengan nomor seri itu sampai ke si C. Nah, itu lain cerita. Tapi pada umumnya sih orang tidak mempermasalahkan hal itu. Ya. Kemudian, yang berikutnya adalah, kalau tadi kita membeli gitu ya, kita membeli. Sekarang kasusnya adalah, boleh enggak kalau kita menjual tanpa izin, ada nggak pengecualian atau ada nggak kemudian kondisi di mana itu bisa menjadi boleh? Karena basicnya sebelumnya sudah dibahas dan sudah dijelaskan, kalau kita tidak izin ya tidak boleh. Cuman ada nggak kemungkinan itu bisa menjadi boleh? Ya, jawabannya bisa dia menjadi boleh asal ada qarinah. Nah, qarinah ini yang kita perlu perhatikan. Atau indikasi. Ya, ada tanda-tanda yang kita bisa jadikan itu sebagai dalil, kita bisa jadikan itu sebagai alasan atas tindakan yang kita lakukan. Apa contohnya, kata beliau, korinahnya adalah, A'rif, saya tahu nih teman saya atau tetangga saya, karena misalkan satu kantor, ya, satu tempat kerja, sehingga kita biasa komunikasi setiap hari, pagi sampai sore, nanti kemudian malam juga di grup kantor itu kita sering chatting dan seterusnya. Kita tahu kalau teman kita misalnya pengen menjual rumahnya. Apalagi kalau rumah ini kan di masa pandemi gitu. Atau jangankan di masa pandemi. Kondisi normal saja. Itu kita kadang butuh beberapa bulan. Butuh waktu karena angkanya besar harganya. Akhirnya dia sering ngobrol. Kamu ada nggak sih teman yang mau beli rumah? Atau ada nggak orang yang butuh rumah dan seterusnya? Kita tahu. Nah, begitu tiba ada orang datang survei gitu, kebetulan rumahnya sebelahan atau mungkin tanya-tanya mau beli rumah, misalkan harganya itu 100 ribu, ini bukan rupiah gitu ya, kalau kita gampangkan rupiahnya misalkan berapa, 500 juta anggaplah gitu ya, sementara harga rumah mungkin hanya 400 juta atau 450. Dan kita tahu bahwa teman kita ini mau jual rumah. Dan dia tawarkan, tolonglah kalau ada yang beli atau tawar 450 atau 400 saya lepas gitu. Dia selalu bilang seperti itu dan sampaikan ke teman-temannya. Maka di sini kita boleh menjual, kata Syekh, kita boleh menjual dengan harga 500 juta karena ada yang menawar. Alasannya karena di situ mengandung maslahat. Teman kita senang rumahnya terjual dan harga juga lebih tinggi. Nah, kemudian di sini juga beliau mengatakan, tidak masalah kalau kita melakukan transaksi atas rumah atau barang orang lain tadi. Di sini kan kondisinya tidak memungkinkan kalau kita harus telpon atau kalau kita harus kontak terlebih dahulu, bisa saja teman kita lagi nggak bisa dihubungi. Atau mungkin dia sedang di luar kota dan seterusnya. Sehingga tidak memungkinkan kita untuk izin dulu. Tapi ya sebelumnya dia sudah sering ngobrol gitu ya. Akhirnya ya sudah, baik Pak, saya jualkan gitu ya, saya teman dekat, saya wakil dan seterusnya, akhirnya deal dapat 500 juta tadi, maka itu tidak mengapa. Walaupun memang hukum asalnya dilarang. Makanya kalau kita tidak kenal, ya, kalau kita tidak tahu, cuman kayak kita lewat di rumah orang, kemudian kita lihat kok ini kosong, nggak kepake, tiba-tiba kita pasarkan, kita foto, kemudian kita pajang di marketplace ataupun di media sosial, ya itu jadi masalah. Nah ini poinnya. Tapi kalau kita melihat ada maslahat, kemudian ada indikasi, itu diperbolehkan. Nah jadi poin indikasi ini yang harus menjadi catatan pentingnya di sini. Kemudian kembali kepada kasus kita tadi. Masih ingat ya, bi'ainil mal. Bi'ainil mal itu kalau uang tadi, ya uang tadi itu adalah nomor serinya tadi. Jadi si A ngasih kita ini uang 100.000 satu lembar, nomor serinya misalkan 123. Nah, maksudnya itu yang kita pakai, yaitu yang kita belikan es tadi, kita belikan minuman. Ini sebenarnya kasus ketika kita belikan atau kita gunakan uang 100 ribu tadi untuk sesuatu lalu kita ganti, sebenarnya kata beliau itu tidak masalah dibandingkan kasus ketika kita menjual benda orang gitu ya, misalkan motor orang lain, rumah orang lain, itu kalau kita mau buatkan dia level gitu ya, kita mau buatkan dia berupa tingkatan, mudorotnya sebenarnya lebih parah yang pertama berupa rumah tadi. Karena kalau uang manusia itu biasanya la yahumuhu, nggak peduli gitu ya, nggak ada urusan. Yang penting A titip uang lewat B 100.000, si C begitu dikasih kan dia nggak ngecek tuh, nggak ada ngecek ini nomor serinya sama nggak ya dengan yang dikasih oleh si A, jarang gitu ya. Jarang sekali orang ngecek. Yang penting oh ya udah 100.000 uangnya asli, selesai, dia nggak sampai mempermasalahkan nomor seri dan yang lainnya. Namun di sini beliau menyampaikan karena ini adalah ranahnya kajian ilmu, kita menyampaikan dan bentuk amanah ilmiah, ya apa yang tertulis itu kita sajikan. Walaupun kemudian nanti misalkan itu tidak sesuai atau mungkin pendapatnya lemah, tapi beliau tetap sampaikan. Jadi menurut mazhab, ini mazhab yang dimaksud adalah Hambali, menurut Hambali itu tidak sah transaksinya kalau kita gunakan uang tadi untuk transaksi. Alasannya, karena dia sama seperti ketika kita menjual harta orang lain berupa barang, kayak kita jual bukunya, kita jual motornya, kita jual rumahnya. Ini alasannya. Kenapa? Karena ya tadi barangnya bukan milik kita. Nah, kemudian di sini beliau mengatakan, di sini sebenarnya tidak bisa kita samakan. Kenapa? Ya beda soalnya. Kalau rumah tadi ya orang keberatan. Kalau kita jual rumahnya, kalau kita jual motornya, orang pasti komplain gitu. Orang kemudian protes. Tapi kalau uang tadi itu beda kasusnya. Ya biasanya orang ya enggak masalah gitu, silahkan aja gitu. Yang penting uangnya nyampe ke si C dan si C terima uang tadi 100.000 nominalnya. Nah itu, jadi ini yang menjadi pembeda. Kalau misalkan ada yang bertanya kok enggak disamain? Ya karena memang beda kasusnya sehingga hukumnya juga beda. Berikutnya, inishtaro lahu ay lil ghair. Nah, ini kasus selanjutnya. Kalau tadi kasus menjualkan, kasus menjualkan. Jadi ada orang mau beli, kemudian kita jual. Ini loh, si A mau jual rumah, kamu beli, ya kamu boleh bayar. Sekarang gimana kalau kita membelikan? Misalkan kita lagi keluar, kemudian atau kita lagi di luar kota, kita belikan untuk A. Dan itu fi zimmatihi, dalam tanggungan kita. Bukan dengan uangnya si A tadi. Karena akad itu, kata beliau, kalau dalam zimah, ya, dalam tanggungan kita, itu kan berarti tidak ada urusannya sebenarnya dalam harta A atau kaitannya dengan harta orang lain. Ya. Artinya kita bertindak sebenarnya atas nama kita, cuman niatnya dalam hati kita, ini barang saya belikan untuk si Ahmad, untuk teman kita. Sehingga ini kasusnya sebenarnya lebih luas. Namun yang jelas, bila izin, dia belum ngizinin gitu, dan kita belum konfirmasi, dan kita tidak sebutkan pada saat akad, ini hukumnya sah. Nanti beliau akan kasih contoh nanti, kita akan lihat contohnya. Tapi di sini penjelasan teks terlebih dahulu. Bil ijazah, dia menjadi sah kalau nanti yang kita belikan itu nerima, tapi menjadi lazim, menjadi milik kita sebagai pembeli, kalau teman kita tadi tidak terima. bi adamal ijazah. Nah, kita lihat contoh. Contohnya adalah begini. Saya tahu teman saya itu pengen membeli jam tangan. Teman pengen beli jam tangan misalkan merek A atau merek B. Yang itu misalkan hanya dijual di Jakarta. Di tempat kita tidak ada. Jadi ini barang dari luar dan hanya ada di Jakarta. Dan tidak bisa dibeli online. Jadi harus kalau mau beli harus datang ke toko. Akhirnya kebetulan saya lagi ke Jakarta. Kita lagi keluar. Kemudian saya ke toko dan saya belikan jam tadi. Dan itu atas nama saya, gitu ya. Ketika beli atas nama kita, itu tanggungannya tanggungan tagihannya ke kita. Dan si A nggak pernah nunjuk, gitu ya, nggak pernah nitip ketika kita berangkat ke Jakarta, nggak pernah bilang tolong ya nanti belikan saya jam tangan merek A di toko ini, nggak pernah, dia nggak pernah bilang dan nggak pernah ngizinin dan kita nggak ada konfirmasi. Tapi ketika belanja di toko kita nggak pernah bilang, Pak saya beli jam, nanti tolong tagihannya atas nama si A ya, atas nama si Ahmad. Kita tidak bilang gitu. Tapi yang jelas penjual tahunya barang itu dibeli atas nama kita. Nah begitu kita pulang, anggap ke Jogja. Setelah kembali dari Jakarta ke Jogja, kita temui teman. Besok misalkan kerja, masuk kantor, kita datang terus kita bilang, Mas, ini kemarin saya ke Jakarta, saya sudah belikan jam, atau saya beli jam yang kamu cari. Dan ini belum saya buka loh, gitu ya. Masih bersegel dan ini kemudian ada notanya. Kemarin itu saya belikan niatnya beliin kamu. Bukan hadiah tapi ya. Maksudnya kamu gantiin, kamu bayar nanti. Kalau kamu mau, kamu bayari. Kalau enggak ya sudah. Ini jadi milik saya. Kita bilangnya seperti itu. Atau contoh lain, misalkan di sini beliau mengatakan misalkan pengen beli kambing, ya. Ini hanya beda contoh saja untuk memudahkan atau memberikan pemahaman. Kalau di sini contohnya jam, kalau di sini contohnya misalkan kambing. Jadi ada teman misalkan dia pengen beli kambing untuk akikoh atau untuk misalkan sekedar ada tamu, dia butuh kambing untuk dijadikan hidangan. Akhirnya kebetulan kita pas lagi ke peternakan atau pas kita lagi ke luar kota, ke desa, ke tempat peternak, kita ngelewati. Dan ini bagus, harga juga cukup miring. Akhirnya kita belikan. Kita belikan. Dan kita nggak bilang gitu ke peternak, kita nggak bilang, Pak, saya beli satu ekor kambing untuk teman saya. Atau tagihannya atas nama teman saya. Kita nggak bilang gitu. Yang penting penjual itu taunya nama kita. Ya, kita yang beli gitu. Jadi di nota itu juga penerimanya siapa? Ya, penerimanya saya atau kita, ya sudah. Penjual taunya seperti itu. Begitu kita kembali, kita datangi rumahnya. Mas, kamu kemarin kan cari kambing. Ini kebetulan tadi saya lagi survei ke kampung dan saya lihat ada petani dan dia lagi jual. Harganya bagus. Akhirnya saya belikan. Kamu kalau mau, saya tidak ngambil untung. Saya tidak ngambil untung sama sekali. Beneran ini saya cuma mau belikan buat kamu saja. Jadi bukan kayak saya jadi agen, enggak. Memang berapa harga dari sana, ya sudah kamu bayar segitu saja. Karena niat saya adalah bantu. Ini notanya, ini bukti transaksi dan saya tidak dapat komisi sama sekali. Saya beneran niatnya bantu. Kalau dia mengatakan qabiltu dzalik, ya saya terima. Oke, makasih Mas ya udah dibantu, udah ditolong saya dicarikan kambing. Ini bagus, harganya cukup luar biasa, murah. Maka itu menjadi milik dia. Ya, sehingga kalau seperti itu, maka kata beliau, kalau si teman tadi terima, segala bentuk manfaat dari kambing berupa susunya, jadi ketika kita beli misalkan tidak langsung ketemu, dia keluar kota terlebih dahulu, jadi ketika sekarang hari Kamis, ternyata penyerahan kambing itu hari Ahad atau hari Sabtu, karena tamunya itu hari Sabtu, sekarang hari Kamis. Berarti Kamis, Jumat, Sabtu, 3 hari. Ada produksi terus ini susu, selama 3 hari. Susu milik siapa? Itu bukan milik kita. Kalau nanti si teman tadi terima. Jadi itu susu ikut jadi milik dia juga. Kenapa? Karena ini adalah turunan dari harta yang kita belikan tadi. Jadi bukan punya kita. Tapi kalau misalkan teman kita bilang, aduh Mas, maaf ya, saya udah pesen nih gitu. Atau saya udah kadung beli gitu. Saya udah Atau mungkin saya nggak tertarik nih. Dia belum beli gitu, tapi dia nggak tertarik. Maaf ya, saya nggak enak juga. Ya tapi tetap aja saya nggak bisa ambil. Maka berarti itu menjadi harta kita dan urusan kita. Ya. Kenapa ini penting ditekankan? Ya, kenapa ini penting ditekankan? Kata beliau, jangan sampai gitu ya. Nanti ada kasus nanti, gitu ya. Kalau misalkan si teman tadi nggak terima, ya sudah, berarti susunya dan segala bentuk pertumbuhan tadi itu jadi milik kita. Nah, bagaimana kalau kondisinya, misalkan sekarang kita ubah kata beliau, kondisi kasusnya adalah saya beli bukan fizimah. Fizimah itu tadi atas nama saya atau atas nama kita. Atas tanggungannya itu pokoknya penjual taunya nama kita. Tapi kalau misalkan kondisinya sekarang, kita bilang ke peternak atau kita bilang ke penjual jam, Pak, saya mau beli jam tangan. Nanti di nota itu atas nama teman saya. Namanya siapa misalkan? Ahmad. Jadi ke Ahmad ya notanya itu. Atau kambing tadi, Pak, saya mau beliin kambing untuk teman saya. Namanya si Ahmad. Artinya penjual tahu bahwa kita di situ bukan beli untuk diri kita. Kalau seperti itu kondisinya, la yasih, tidak sah transaksinya. Nah, ini bisa dibedakan ya. Jadi, ketika transaksi itu apakah kita akadnya bilang untuk saya, tapi niatnya ke teman, atau kita bilang saya beliin untuk teman saya. Ini dua hal yang berbeda. Nah, ini beliau memberikan contoh. Atini bihadid darahim syatan, kemudian dia niatkan ke fulan, maka itu tidak sah. Ya. Tapi kalau dia bilang ini beli untuk diri dia, maka itu tidak mengapa. Ini perincian yang tadi sudah disampaikan. Kemudian yang berikutnya adalah, ini kata kuncinya ya. Kata kuncinya adalah kita sebutkan atau tidak di dalam akad. Kalau kita sebutkan di dalam akad dan penjual tahu, maka hukumnya tidak sah sebelum kita konfirmasi sama teman kita terlebih dahulu. Ini berarti kita mau pakai akad wakalah, tapi kita belum menjadi wakil. Maka ini jadi tidak sah akad wakalahnya. Kalau kita mau bilang ini wakalah, loh teman aja nggak ada mewakilkan kok gitu ya. Nggak ada minta tolong, nggak ada nitip. Kok kita tiba-tiba mengklaim? Nah, ini maka tidak diperbolehkan. Kemudian, yang berikutnya adalah, walqaulu tsani fil mas'ala annahu yasihu kama dzakarna fi sabiq min tasarruful fuduli idza jazahu. Nah, yang kedua berpendapat begini. Ya, tadi pendapat pertama kan mengatakan tidak sah. Itu pendapat penulis, tapi kata Syekh Utsaimin rahimahullah, itu menjadi sah asal catatannya tadi teman kita setuju. Kalau misalkan kondisinya qadarullah teman tidak setuju. Udah kita jauh-jauh ke Jakarta, beliin jam pakai uang kita, kita talangin, ternyata sampai Jogja, mas ini jam yang langka loh, harus belinya ke Jakarta, apalagi di masa pandemi, dan tidak bisa beli online, kayak gitu ya. Dan stok terbatas, limited edition. Tiba-tiba pas sampai Jogja dia bilang, aduh mas saya ada kebutuhan lain atau saya tidak tertarik lagi gitu kan. Boleh tidak kemudian kita komplain ke penjual? Atau ketika kita sudah beliin kambing, kita komplain ke penjual, kita telpon misalkan, Pak ini ternyata teman saya tidak nerima Pak. Teman saya tidak mau. Saya balikin Pak ya. Ya. Maka tidak berhak di sini. Kita tidak berhak untuk komplain ke pembeli, Pak sebenarnya gitu kan. Sebenarnya itu saya beli untuk teman saya Pak. Tapi ternyata dia nggak terima, udah saya belikan gitu. Maka falba'i lahu an yarfudho wa yaqul, maka sebagai penjual boleh tolak. Aduh mas, maaf ya mas ya. Saya nggak mau tahu, mau tadi kamu pas beli niatnya untuk teman kah gitu ya. Atau kamu beli untuk orang lain, untuk tetangga. Saya nggak mau tahu. Karena di nota dan saya taunya barang sudah dibeli dan itu kamu gitu ya. Ya sudah, barang jadi punya kamu. Itu jadi kewajiban kamu dan jadi milik kamu. Saya nggak mau tahu. Itu supaya jangan sampai nanti kemudian kita komplain ataupun protes. Jadi harus siap tanggung jawab. Kalau memang niatnya nolong, ya konfirmasi dulu kalau tidak mau ambil resiko. Tapi kalau kita tidak izin dulu, ya berarti kita siap dengan resiko kalau sekiranya nanti teman kita tidak terima. Nah, ini baru kita bicara sisi etika manusia. Ya, bicara akhlak sekarang. Ini tadi kan bicaranya fikih. Kalau bicara fikih, kalau kita sebagai pihak yang dibeliin, ini kita berarti pindah sedikit ke sebagai teman gitu. Ini ke si teman yang dibeliin. Kira-kira kalau kita sebagai teman yang dibeliin tadi, yang lebih afdol, kita terima enggak kira-kira? Atau ya sudah, lebih baik kita tidak terima. Jadi kita di Jogja, terus ada teman pulang dari Jakarta bilangnya seperti tadi. Dia udah beliin buat kita, karena kita selama seminggu lebih itu nanya-nanya, kemudian cari-cari jasa titip dan seterusnya. Maka jawaban beliau, ya kita sebagai pihak yang dibelikan, dibantu, yang lebih afdol, kita terima. Apalagi misalkan nih, kita tahu bahwa harga barang tadi, itu harganya mahal, dan dia butuh usaha, ya, butuh effort, misalkan dari hotel ke tokonya tadi itu jauh, dan juga harganya misalkan itu cukup mahal, gitu ya, dan bukan harga yang murah dan tidak bisa dijual dengan waktu cepat, maka sebagai bentuk kebaikan dan membalas kebaikan orang, maka kita dinasihatkan untuk nerima. Ya. Ini kalau kita sebagai pihak yang dibeliin. Gitu. Apalagi misalkan teman kita itu sama-sama karyawan gitu ya. Karyawan juga, dan dia ya uangnya mungkin uang terbatas, dia pakai tabungan karena memang dia beneran niatnya mau bantu gitu ya. Pengen banget nolong kita, malah kita ternyata nggak mau nerima gitu. Ini juga bentuk nasihat kalau kita misalkan mendapatkan bantuan dari orang lain. Ya mungkin kita ada yang protes lah gitu, ada yang komplain, kan saya nggak nyuruh kamu gitu ya. Saya kan nggak minta tolong ke kamu. Saya nggak bilang titip ke kamu. Ya kita boleh sebenarnya gitu. Kita boleh gitu. Untuk menolak, tapi yang lebih afdol ya seperti tadi. Ini hanya sekedar saran dan pertimbangan saja. Berikutnya, kata beliau, ini contoh kasus yang lain sekarang. Contoh kasus yang lain terkait dengan tanah. Kita tidak boleh menjual tanah, dan sini beliau cerita tentang tanah atau wilayah atau negara atau tempat yang dibuka dengan cara anwah. Dengan cara ini perang, gitu ya, dengan cara kita seperti masuk secara paksa, penundukan, itu anwah. Seperti Syam, Mesir, dan Irak. Ini kenapa beliau sebutkan hanya sebagai bentuk contoh kasus supaya kita semakin mudah memahami. Tanah di sini ada dua hal ya, ada dua hal yang beliau sebutkan. Ada gedungnya, itu masakin atau maskan, tempat tinggal atau gedungnya. Dan yang kedua adalah tanahnya. Tanah yang di sini maksudnya adalah tanah kosong. Yang di situ tidak ada gedung. Jadi konteksnya sekarang ada pembahasan ulama menyampaikan apa hukum menjual ya, gedung atau bangunan dan tanah yang kosong. Tanah kosong itu berarti yang tidak ada bangunannya di atasnya. Atau yang mana di situ tanahnya adalah tanah yang dibuka dengan cara penundukan atau penaklukan. Ini yang kemudian dibahas, itu kita berhak atau tidak. Itu saja poinnya. Jadi poinnya itu kita berhak enggak? Itu tanah itu milik kita atau bukan? Kalau di Indonesia gitu ya, atau mungkin di tempat kita kan, kalau misalkan tanah sudah punya sertifikat, sudah punya surat, kan kita berhak untuk memperjualbelikan. Atau kita dapat warisan, atau dapat hibah, dan yang lain kita berhak. Karena itu status sudah milik kita. Nah di sini adalah ada beberapa tanah, kata beliau, yang di sini didiskusikan, diantaranya dibahas oleh para ulama, di mana kita di situ hanya sekedar pemakai dan kita tidak berhak untuk menjual. Ini contohnya, kata beliau, adalah Syam. Nah, Syam ini mencakup Suriah, kemudian Palestina, Yordania, dan semua yang ada di utara gurun Arab. Kemudian Mesir juga Irak. Ini kata penulis, itu tidak diperjualbelikan kecuali hanya gedungnya saja, hanya bangunan saja. Adapun tanah, kenapa tidak diperjualbelikan? Karena Umar, jadi ingat ya, ini kembali ke sejarah. Gitu. Nanti kaitannya ke sejarah pembebasan awalnya. Itu yang menaklukkan wilayah tersebut adalah Umar ibn al-Khattab. Itu Umar niatnya adalah wakaf. Jadi niatnya itu diwakafkan sama Umar, bukan diperjualbelikan. Jadi ketika Umar menaklukkan wilayah-wilayah tersebut, Umar kemudian berpandangan, ini kalau kita bagi itu kepada si pejuang, jadi ghanimah, nanti keturunan-keturunannya nggak dapat tanah itu. Kalau istilahnya dikhususkan ikut untuk pejuang-pejuang dibagi sekian-sekian-sekian, dia nanti yang tidak mendapatkan ghanimah tidak berhak mendapatkan tanah itu. Akhirnya kemudian sama Umar diwakafkan saja. Diwakafkan nanti kemudian bayar kharaj. Ya ini seperti pajak untuk tanah ya, setiap tahunnya. Maka ulama yang mengatakan bahwa negeri atau tanah atau wilayah yang tadi itu dibuka dengan cara penaklukan seperti itu tidak sah karena Umar membuatnya menjadi tanah wakaf dan kita sepakat wakaf itu tidak boleh diperjualbelikan. Paham ya alasannya? Jadi kenapa kemudian ada yang berpandangan itu bermasalah, itu dilarang? Ya alasannya karena dulu kisah awalnya itu pembebasan sama Umar tidak diberikan cuma-cuma tapi sama Umar diwakafkan. Ini pendapat yang dipegang oleh penulis. Kita lihat nanti komentar dari Syekh Utsaimin rahimahullah ya. Nah, kemudian kenapa beliau membedakan antara tanahnya dengan gedung? Kenapa dibedakan? Ya, karena beda kalau gedung itu punya kita. Kan dulu kan tanahnya kosongan. Tanahnya enggak ada gedung. Akhirnya kemudian kita cari batu, cari semen, kemudian kita cari kayu, kita buat rumah, kita buat bangunan. Akhirnya sampai kemudian berdiri. Sehingga itu ada nilai, ada biaya, ada kos di situ. Sehingga itu berhak dan itu menjadi milik kita, tapi kalau tanahnya itu tidak berhak. Jadi kita harus paham posisi kasusnya terlebih dahulu. Tapi di sini beliau mengatakan boleh disewakan. Nah, jadi kalau diperjualbelikan tidak boleh, tapi kalau cuma sekedar menyewakan boleh. Alhamdulillah kata Syekh Utsaimin. Jadi alhamdulillah, jadi pintu transaksi komersilnya tidak ditutup secara mutlak. Tapi masih ada celah. Ya masih terbukalah sedikit. Kita bisa bilang kamu enggak boleh jual, tapi kamu boleh sewain. Nah, jadi kalau ada yang mau nyewa kan kita bisa dapat tuh setiap bulan disewa berapa biayanya. Dan hasilnya untuk kamu uang sewanya. Karena itu kan kalau uang sewa itu hasil untuk manfaat, bukan hasil atas zatnya. Maka disia membolehkan untuk sewa, tapi dijual tidak boleh. Ya namun kata Syekh Utsaimin rahimahullah, pendapat ini sangat lemah. Pendapat yang mengatakan adanya pemisahan seperti ini sangat lemah. Lah terus bagaimana yang lebih kuat pendapatnya? Gitu ya. Yang lebih kuat adalah anna bai'aha halal jaiz wasahih. Sebenarnya boleh. Ya, sebenarnya boleh. Nanti kita lihat alasannya. Kenapa kok jadi boleh? Kita diperbolehkan menjual gedungnya atau menjual tanahnya. Dan kemudian kita juga tetap bayar misalkan nanti per tahunnya berapa. Nah, ini semua kata beliau itu adalah di zaman waktu itu, di zaman dulu. Kalau sekarang maka tidak mengapa dan tidak ada wakaf. Ya. Lakin la budda an nafhamal hukma asy-syar'i. Nah, cuman di sini kenapa sih perlu dijelasin, kenapa perlu dirinci seperti itu? Ya, supaya kita paham hukumnya itu seperti apa. Kondisi realita, kata beliau, di masyarakat kita itu orang melakukan transaksi. Dan transaksinya bisa dijual tanah, atau bisa dia saja jual gedungnya, atau jual bangunan, atau jual kebunnya. Dan tidak ada yang mengingkari. Jadi prakteknya di wilayah-wilayah tersebut kan tidak ada masalah. Yang jual kebun, jual tanah, atau sekalian satu paket sama gedung, bahkan hampir ijma. Sehingga kalau ada yang mengatakan dipermasalahkan, ini pendapat yang cukup lemah sekali alasannya. Ya. Kemudian yang lebih tepat kata beliau, ya boleh, tidak apa-apa. Nah, kemudian bagaimana menjawab atau menanggapi? Tadi kan katanya wakaf, gitu ya. Diwakafkan tuh sama Umar ke kaum muslimin. Nah, wakaf ini sifatnya tidak khusus. Jadi kalau kita nanti mengkaji tentang wakaf, ada wakaf itu yang peruntukannya secara spesifik ataupun khusus. Misal ya, tanah ini saya wakafkan untuk masjid. Itu sudah spesifik. Atau misalkan diwakafkan untuk gedung sekolah. Atau diwakafkan misalkan untuk penggunaan yang lain. Intinya adalah hal-hal yang spesifik. Kalau itu ya kita tidak boleh perjualbelikan itu tanah wakaf masjid atau kemudian gedung wakaf untuk sekolah. Kecuali ya nanti ada kajian khusus kalau memang tidak memungkinkan lagi dimanfaatkan. Kecuali dengan cara menjual. Misalkan tanah itu tidak memiliki jalan. Ya, itu sudah terkunci ya. Kalau kita tidak jual itu tanah, maka kita tidak bisa manfaatkan. Terpaksa harus dijual misalnya. Nah itu nanti kajian tentang wakaf. Namun, kata Syekh Utsaimin rahimahullah, di sini kasusnya Umar ini, itu wakafnya bersifat umum. Jadi wakaf untuk kaum muslimin secara umum. Itu ya. Wakafnya untuk kaum muslimin secara umum. Jadi tidak ada yang punya hak secara khusus. Sehingga artinya boleh terjadi perpindahan kepemilikan di kalangan kaum muslimin. Seandainya tidak ada jual beli, kalau misalkan kita mau pindahkan kepemilikan dan jual beli dilarang, ini nanti yang terjadi adalah akan muncul kesulitan-kesulitan di tengah kaum muslimin. Dan itu tidak sejalan dengan ruh syariat Islam. Kemudian ada bonus tambahan dari Syekh Utsaimin rahimahullah, bagaimana kalau dengan tanah atau wilayah di Mekah. Jadi di sini beliau mengatakan tidak boleh untuk diperjualbelikan atau disewakan. Dan di sini sebenarnya kasusnya lebih sempit lagi ya. Wilayah dengan kasus ketika tanah yang atau wilayah atau negara yang dibuka dengan cara penaklukan tadi. Karena ada sabda atau hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang mengatakan bahwa tanah haram itu tidak boleh diperjualbelikan. Ya namun kita perlu catat hadis ini adalah hadis yang dhaif. Jadi kalau kemudian mengatakan bagaimana kalau misalkan sekarang tanah di Mekah itu diperjualbelikan gitu ya, boleh untuk ditransaksikan, padahal ada hadis yang mengatakan tidak boleh. Di sini beliau mengatakan hadis ini dhaif. Ya, tidak bisa kemudian menjadi argumen ataupun alasan. Dan juga kata beliau, kalau seandainya ini dipraktekkan, yang terjadi muncul kesulitan yang luar biasa nanti. Muncul kesulitan yang luar biasa. Misalkan gini, ada pemilik tanah, dia punya tanah, tapi dia tidak bisa kelola. Dia nggak punya modal, tapi dia nggak boleh jual, dan dia nggak boleh kemudian sewakan. Nah, kira-kira gimana tuh nanti bentuk pengelolaannya? Misalkan ada orang mau nyewa, ada mungkin, ya dia berarti harus bentuk kerjasama dan yang lain. Maka akan muncul kesulitan-kesulitan, resiko-resiko yang ini akan merepotkan. Maka kemudian para ulama yang mengatakan tahrim, mereka mengatakan fa'ilam yajid. Kalau memang nanti tidak mendapatkan orang yang mau ngasih izin untuk tinggal atau pakai kecuali dengan sewa, kecuali dengan jual, itu dia boleh sewa, dia boleh pakai, nanti yang dosa yang nanggung yang nyewa. Tapi sekali lagi, di sini beliau ingin menekankan, ada yang berpendapat haram karena mengatakan hadisnya tadi sahih, tapi di sini beliau berpandangan hadisnya tidak sahih. Ya. Wahada fi Makkah. Nah, bagaimana pula, kata beliau, kalau kasusnya nanti adalah al-masyair. Allati yatahattam alal insan an yabqa fiha. Jadi, kalau kita haji, itu ada simbol-simbol haji. Ya, tanda-tanda haji. Jadi, masyar itu, syiar itu, tanda atau simbol. Jadi, kayak azan. Azan itu adalah syiar. Ataupun simbol dari agama Islam. Apa contohnya? Seperti Mina, kata beliau. Muzdalifah dan Arafah. Itu kan masyar atau masyair. Tanda-tanda orang haji itu ya harus berhenti di Mina. Harus di Muzdalifah, harus singgah ke Arafah. Kalau seandainya ada orang kemudian buat gedung di situ dan diklaim jadi milik pribadi, ini ghasibun kata beliau, ya, asimun, berdosa karena ini adalah mas'ar, ini adalah simbol untuk kaum muslimin. Ini seperti masjid kata beliau nanti analoginya. Kalau misalkan ada masjid lalu tiba-tiba ada orang di dalam masjid tadi dia buat ruangan. Dia buat ruangan untuk keperluan dia pribadi, hak milik pribadi. Beda ya kalau nanti misalkan di masjid itu aset wakaf, kemudian takmir menyiapkan ya, menyiapkan tempat nginap, lalu kemudian ada orang menginap dia bayar, dan Nanti uangnya diproses untuk operasional itu lain cerita. Cuman yang di sini kasusnya adalah untuk keperluan pribadi. Maka itu tidak diperbolehkan. Makanya nanti kalau Mina kemudian juga Muzdalifah dan yang lain itu kan kita harus singgah gitu ya. Itu menjadi mas'ar haji. Dan itu tidak diperbolehkan. Kemudian berikutnya adalah yang perlu dicatat juga adalah di sini beliau mencantumkan pendapat dari Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah. Beliau berpendapat boleh kita menjual tapi tidak menyewakan gitu ya. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman wal masjidil haram allazi ja'alnahu lin-nasi sawa'an al-aqifu fihi wal badi. Dan ada juga yang mengatakan boleh untuk menjual dan juga menyewakan. Ini mazhab Syafi'i. Jadi sekali lagi untuk permasalahan tanah Mekah dan yang lainnya tadi itu seperti yang disampaikan ulama terbagi dua pendapat secara umum. Ya, ada yang mengatakan tidak boleh sama sekali, ada yang mengatakan boleh. Silakan diperjualbelikan dan disewakan. Di antaranya adalah mazhab Syafi'i. Apa mazhab Syafi'i alasannya? Jadi walaupun sebenarnya Syekh Utsaimin sedang mengkaji mazhab Hambali, tapi beliau juga cantumkan pendapat lain yang bukan Hambali. Syafi'i itu membolehkan, ya nggak apa-apa gitu. Silahkan. Apa argumennya dan apa alasannya? Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah ditanya pada saat Fathul Mekah. Ketika itu Nabi ditanya, Nabi mau singgah nggak ke rumah atau mampir, gitu ya? Terus Nabi tanya, apakah kita dapat warisan? Ya, kita ada nggak ditinggalin rumah? Sehingga secara zahir, kata beliau, secara zahir hadis ini berarti menunjukkan tanah Mekah atau rumah di Mekah itu bisa dimiliki. Paham ya? Bisa dimiliki dia. Entah itu karena warisan tadi atau mungkin karena ada yang menghibahkan ke kita. Cuman poinnya di situ kata Syafi'i, ya, kata mazhab Syafi'i, ini menunjukkan bahwa tanah di situ, tempat tinggal di situ, itu bisa dimiliki. Nah, nanti tinggal kita lanjutkan saja. Kalau dia bisa dimiliki, sama seperti saya memiliki gelas ini, atau kita memiliki handphone, kalau kita sebagai pemilik, ya sudah. Kita mau jual boleh, kita mau sewakan boleh, tidak ada masalah. Ini argumen ataupun alasan Syafi'i, dan ini juga yang dibedah oleh Ibn Qudamah di dalam kitab Al-Mughni. Jadi Ibn Qudamah itu Hambali, tapi beliau bahas, beliau itu cerita dan rincikan panjang lebar pendapat dari mazhab Syafi'i ini dan didukung dengan argumen-argumen atau dalil-dalil yang cukup banyak. Sehingga intinya untuk menunjukkan bahwa boleh untuk diperjualbelikan karena memang statusnya itu ya sudah dimiliki. Siapa yang punya tanah, siapa yang punya rumah, dia sebagai pemilik, dia mau jual, itu diperbolehkan. Mungkin nanti tinggal ya regulasi dari pemerintah. Misalkan aturannya hanya boleh dijual kepada sesama kaum muslimin, misalkan. Atau hanya boleh dijual, tidak boleh ke penduduk luar Mekah, misalkan seperti itu. Tapi cuman poinnya di sini adalah, ada pendapat, yaitu Syafi'i mengatakan boleh untuk sewakan atau boleh untuk perjualbelikan. Wal amal ala hadzal qaul. Ya, jadi Syekh Utsaimin lebih condong ke pendapat ini, condong ke Syafi'i, jadi tidak mengapa dan itu diperbolehkan. Jadi Anda juga bisa cek sebenarnya di internet gitu ya, boleh cari berapa harga tanah di Mekah itu per meter gitu ya. Itu kalau saya tidak salah itu di atas 6 miliar gitu ya, untuk per meternya gitu, harga tanahnya gitu. Jadi kalau di Jogja mungkin harga tanah itu mungkin ya 2 juta per meter gitu, atau 7 juta lah, anggap 10 juta, 20 juta mungkin gitu ya. Nah, kalaupun paling mahal misalkan di jalan-jalan ring road gitu, jalan utama, jalan protokol, nah di Mekah itu nanti Anda bisa cek, itu di atas 6 miliar kalau saya tidak salah. Nah, intinya kata beliau boleh diperjualbelikan kalau memang di situ statusnya kita sebagai pemilik, sehingga dia, kita tidak berhak lagi untuk kemudian mengatakan tidak boleh. Dan pendapat yang mengatakan tidak boleh dijual, tidak boleh disewa, itu adalah pendapat yang lemah. Ya. Cuman di sini sekali lagi, beliau merasa perlu untuk menjabarkan, karena memang ini dibahas dan didiskusikan oleh para ulama kita, sehingga perlu untuk dikaji. Sehingga kita bisa dapatkan kesimpulan dari pembahasan masalah tanah tadi. Itu ada yang mayajuzu bai'uhu wa ijaratuhu. Ada yang tanah itu Anda boleh jual, Anda boleh sewa. Ada yang pendapat tadi mengatakan hanya boleh disewa, tidak boleh dijual gitu ya. Kemudian tadi yang ketiga tidak boleh sama sekali. Jadi itu tadi pendapat-pendapat yang mengatakan dengan alasan-alasan tertentu tadi seperti wakaf dan kemudian yang lainnya. Kalau yang dibuka secara anwah tadi atau unwah itu boleh disewa tapi tidak boleh dijual gitu ya, kecuali tempat tinggal atau gedungnya. Mekah tadi tidak boleh sama sekali. Ini kalau kita ikut pendapat yang melarang berdasarkan mazhab Hambali, dan yang lainnya itu boleh. Seperti Indonesia ya, Indonesia santai gitu ya, tidak perlu pusing. Kalau ada uang Anda boleh beli, Anda boleh sewa, silakan, tidak ada masalah. Kemudian kasus berikutnya ya, kita anggap selesai saja untuk yang masalah tanah. Nah berikutnya itu nanti kita akan masuk ke kasus tentang nak'ul bi'r. Ini adalah mata air atau air yang keluar dari alam. Entah itu nanti ya sumur, itu juga air yang keluar dari alam gitu ya. Atau mungkin di sungai atau yang semisal. Kata beliau itu kita tidak berhak untuk memperjualbelikannya. Alasannya apa? Dan ini sekali lagi masih berkaitan dengan syarat sah jual beli, yaitu apakah kita memilikinya atau tidak. Itu saja poinnya. Jadi kata kuncinya, kita memiliki atau enggak. Misalkan di belakang rumah kita itu ada sungai. Kemudian kita bilang, Pak, kalau Bapak mau, Bapak beli air sungai di belakang. Ya, kalau ada orang butuh, sekarang lagi kemarau, kita jual. Itu enggak boleh. Tapi kalau kita mau jual, kita harus pisahkan air itu, kita harus masukkan dalam kemasan, misalkan kita masukkan ke tangki, kemudian kita keliling ya, atau ke jerigen, itu boleh diperjualbelikan. Jadi itu secara ringkasnya seperti itu. Karena memang ada hadis dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa manusia itu syuroka. Jadi mereka itu pemilik bersama untuk tiga hal. Air, kayu, dan api. Jadi ini harta yang lam yakhruj bikudratil insan. Jadi harta itu ada di muka bumi, itu bukan karena kemampuan kita, bukan karena usaha kita. Jadi memang Allah kasih dan itu muncul di alam dan kita pemilik bersama. Kecuali kalau kita sudah masukkan ke gelas gitu ya. Nih saya punya air. Oke. Okay. Di gelas, di kemasan, kemudian kita mau jual, itu boleh. Karena sudah ada usaha dari kita untuk memisahkannya dari alam. Itu alasannya kenapa tidak boleh kita menjual kalau kita di situ tidak ada effort. Kalau kita di situ tidak ada usaha. Mungkin ada yang bertanya, saya kan gali sumur ya. Sumur itu kan butuh usaha tuh. Nanti kalau keluar air, berarti kan usahanya dari saya. Nah, entar dulu gitu kan. Beliau di sini menjawab, keluarnya air itu bukan karena usaha kita loh. Buktinya apa? Buktinya gitu ya. Ada orang misalkan gali sumur, itu kedalaman 10 meter, itu keluar air. Lah, tetangga sebelah masih satu kampung, misalkan satu desa, dia gali 20 meter, dia gali 30 meter, enggak keluar. Atau mungkin jaraknya 10 meter saja antara lubang sumur yang sini dengan yang lubang sebelah. Tapi enggak keluar gitu. Masih satu yang punya sama orangnya. Sehingga ini menunjukkan bahwa kita tidak ini gitu ya. Kita tidak punya kekuasaan sebenarnya di situ, dan itu benar-benar karunia Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya yang ini menjadi kata kunci. Lah terus kalau saya mau jual air gimana? Kalau saya mau jual kayu bakar gimana? Ya gampang gitu ya. Kata beliau ini hazahu, kita kemas dia, kita pisahkan. Kalau di belakang rumah ada sungai ya kita masukkan ke jerigen, kita masukkan ke tangki. Kemudian kita letakkan depan rumah atau kita jual keliling pakai mobil. Atau kemudian ya kita ikat kalau kayu bakar misalkan dan yang seterusnya. Sehingga intinya itu menjadi milik kita ya. Dengan cara hiazah. Nah, mungkin itu yang kita bisa bahas gitu ya. Untuk kesempatan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Insya Allah kita lanjut di pertemuan pekan depan untuk kasus yang lain. Masih objeknya dari alam juga. Insya Allah kita lanjut ya pekan depan. Gitu. Mungkin itu untuk sesi materi. Baik Ustaz, ini sudah banyak pertanyaan yang masuk. Ini banyak yang nanya Ustaz terkait bagaimana hukum menjual barang yang belum dimiliki oleh penjual. Dan bagaimanakah jika kita jadi wakil dari penjual tersebut Ustaz, yang dimana penjual tersebut belum memiliki barangnya. Baik, untuk kasus kita menjual barang yang belum dimiliki, misalkan di sini ya, kita buat pihaknya ada dua, A dan B. Ya. A penjual satu, dan kita sebagai B penjual dua. Boleh enggak kita ikut memasarkan, ikut menjual barang dari A, sedangkan A itu belum punya, gitu ya, belum punya barangnya. Maka di sini kita perlu melihat apakah A itu sebagai produsen atau bukan. Kalau A-nya produsen, misalkan si A ini adalah penulis buku, gitu ya. Sekarang kan ANB lagi nerbitin buku baru tuh. Ya. Jadi ANB Store produksi buku nih, tapi bukunya belum dicetak. Berarti kan kita belum punya nih, ya. Belum punya bukunya. Kemudian reseller sudah mulai memasarkan. Boleh enggak? Kalau kita memang sebagai produsennya, kita sebagai penulis, kita sebagai penjual awal itu boleh. Kita tidak perlu harus stok produk. Itu diperbolehkan. Tapi kalau misalkan nanti status si A itu ternyata adalah trader juga. Adalah reseller juga sebenarnya. Gitu ya, maka itu tidak diperbolehkan. Nanti berarti si A jatuh dalam kesalahan menjual barang yang dia belum miliki. Maka tidak boleh terjadi akad di situ. Artinya barang harus ada di A dulu, masuk ke gudang A, baru kemudian nanti si A tunjuk si B atau si B baru ikut memasarkan. Kalau dia sekedar memasarkan, sekedar woro-woro gitu ya, sekedar ngasih tahu, tar barang ready dan seterusnya, itu belum akad gitu ya, itu belum transaksi, hanya sekedar nginfo atau ngasih tahu gitu ya. Jadi anggap saja biasanya untuk gambaran realnya, A itu distributor misalkan, B itu subagen gitu ya, atau ya agennya misalkan yang ngambil dari distributor, boleh enggak kemudian si B menjual kalau si A belum punya barang? Itu tidak boleh gitu ya. Ini perlu diperhatikan poinnya. Jadi pastikan kita punya barang dulu, kemudian baru kita boleh transaksikan ulang atau perjualkan kalau kita memang statusnya sebagai penjual gitu ya. Harus punya barang terlebih dahulu. Itu ya, wallahu a'lam. Selanjutnya Ustaz, Assalamualaikum. Bagaimana kalau kita beli barang terus ada teman yang nanya harganya, saya bilang di atas pembelian, dia mau dan dia minta dibelikan, saya belikan dan saya jual padanya dengan harga yang tadi saya bilang kepadanya, apakah cara ini boleh? Jazakallahu khairan. Nah, ini dibahas oleh para ulama juga, termasuk kalau misalkan kita transaksi gitu ya. Kita transaksi, kemudian nanti kita jual barang. Tapi teman kita nggak tahu kan harganya. Yang jelas tadi kita cuma bilang harganya adalah di atas pembelian. Yang penting modal saya berapa, kemudian yang jelas saya akan ambil untung dulu, terus kemudian saya jual ke kamu, harganya pasti lebih tinggi dari harga modal saya. Dan kita kan nggak bilang tuh, nggak ngasih tahu. Misalkan anggap modalnya ini barang kita beli 50 ribu, kemudian kita bisa aja kan ngambil untung 5 ribu, bisa aja kita ngambil untung 10 ribu. Nah, berarti ada resiko dong kalau gitu, si teman kita yang mau beli tadi, boleh enggak kira-kira seperti itu? Jadi, ulama juga di sini berbeda pendapat gitu ya. Namun, selagi harga atau profit yang kita ambil itu harganya normal gitu ya, masih dalam batas wajar, hukumnya boleh. Dalilnya apa? Dalilnya diantaranya adalah sama seperti ketika orang nikah gitu ya. Orang nikah itu belum nentuin mahar, ya. Belum nyebutin maharnya berapa. Ini kan mahar ya. Biasa orang kalau pedagang-pedagang itu kan suka bilang gini, maharnya berapa gitu kan. Barang dibilangnya mahar. Nah sama kan kayak ada orang nikah, dia sudah akad akad nikah tapi belum tentukan mahar. Nah, berapa itu mahar dari wanita ini? Ada namanya mahar misel. Itu mahar dengan harga normal atau harga pasaran. Wanita misalkan lulusan S2, itu berapa sih biasanya maharnya? Ada tuh harga pasarnya biasanya. Nah, selagi harga yang Anda jual ke teman tadi itu harga pasar, misalkan ya wajar kalau misalkan Anda mengambil profit katakan berapa persen, 5% kah, 10%, 20% untuk barang. Nah, ini tergantung barang juga gitu ya. Karena misalkan ada barang kalau kita ngambil profitnya nanti 5%, 10% itu masih dianggap wajar. Ada barang kalau kita ngambil 30% itu juga masih wajar gitu. Nah, itu tergantung barangnya gitu. Tapi ini poinnya supaya nanti teman tidak jatuh ke dalam perbuatan tertipu atau dizolimi atau dirugikan. Itu kata kuncinya ya. Ya lebih enak kalau Anda jelaskan gitu ya. Berapa harganya misalkan saya ambil profit sekian persen ya dari harga modal. Itu akan lebih gampang. Demikian. Allahu a'lam. Tanya terakhir Ustaz. Assalamualaikum. Saya pergi ke jasa transfer. Cash ke non cash. Transfer 200. Transfer 200 plus 5 sebagai admin. Pembayarannya ke orangnya 1 minggu setelahnya. Apakah boleh? Saya belum paham kasusnya gimana. Jadi beliau transfer 200 plus 5 sebagai admin. Mungkin yang 5 ini sebagai admin, Sat. Lalu pembayarannya ke orangnya tuh 1 minggu setelahnya. Apakah boleh, Sat? Pembayaran jasa transfer ke penerima. Nggak masalah kan, transfer itu satu arah. Jadi itu kayak kita nitip sama orang. Ya sama itu kalau transfer kan digital ya. Transfer itu kan digital. Ya sama aja kayak misalkan saya ngasih ke temen. Tolong dong kamu mau ke ini kan, mau ke Solo gitu ya. Saya di Jogja nih. Ini saya ada utang ke si A 1 juta. Ini tolong kamu kasih ya 1 juta. Tolong kasihkan ke si A di Solo. Ini ada uang jalan gitu ya. Uang jalan kamu saya kasih 100 ribu lah gitu. Atau kamu saya kasih 50 ribu lah beli bensin atau beli air minum misalkan. Ya enggak apa-apa gitu. Kalau misalkan temennya bilang gitu. Saya baru bisa ngasih atau saya baru bisa ke rumahnya 3 hari lagi gitu. Saya baru bisa ngasih 2 hari lagi. Enggak bisa begitu hari ini kamu titip ke saya memang sampai ke Solo nanti gitu ya. 2 jam kemudian saya sampai Solo sih gitu. Tapi saya enggak bisa langsung karena saya ada urusan mungkin entah malam atau besok gitu ya. Artinya kan tertunda tuh. Ya enggak apa-apa gitu. Jadi tidak ada masalah di situ. Gitu. Lain hal kalau nanti kajiannya adalah misalkan tukar menukar uang ya, transfer beda mata uang. Nah itu lain lagi nanti itu pembahasan yang berkaitan dengan sorf gitu. Tapi kalau sekedar transfer biasa ada penundaan dan kemudian dia ngambil jasa, misalkan ya insya Allah tidak apa-apa, gitu ya. Seperti kayak teman kita tadi gitu. Kalau transfer itu kan digital, gitu ya. Versinya online. Kalau yang ini ya kita manualnya seperti itu gambarannya. Demikian. Wallahu a'lam ya. Mudah-mudahan sedikit ini bermanfaat dan menjadi ilmu yang berkah untuk kita. Kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.